Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang sangat berbahagia ini masih diberikan Allah kesempatan kita untuk menjalankan ketaatannya, maka patutlah kita awal dan yang pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai kita pada ayat ke-75 dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dur lalajju fi tuyanihim ya'mahun. Artinya, andai kata mereka kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. Ayat ini mengingatkan bahwasanya azab Allah itu pasti akan terjadi. Andai ini terjadi, mereka pasti kembali ke keadaan mereka yang semula. Artinya, betul-betul mereka itu akan menyadari, tapi sadarnya itu belum tentu sadarnya itu selamanya. Mungkin hanya sesaat saja dalam hidup mereka. Maka di tempat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surah Yunus, apa yang artinya apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia telah pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Ayat ini perlu kita jadikan sebuah renungan, refleksi dari ayat yang kita kaji pada saat ini, bahwasanya ada watak manusia yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Dia berdoa kepada Allah, dia salat kepada Allah, dia puasa kepada Allah, hanya satu niat untuk menghilangkan bahaya yang deritanya atau yang ditimpanya. Begitu hilang, dia kembali kepada jalan yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jadikanlah Ramadan ini memang betul-betul sekolah pendidikan Rabbani, agar kita betul-betul mengetahui Tuhan kita. Kalau kita sudah betul-betul mengetahui Tuhan kita, kita akan lebih mendalam lagi dalam menjalankan hidup kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dijelaskan lagi nanti, yaitu bagaimana ar-rahimna, bagaimana kashfun kashabna, bagaimana ad-dur, bagaimana laju yang mereka meminta pertolongan kepada Allah waktu dalam keadaan mereka yang betul-betul dalam keadaan bahaya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana CMA dan Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kafir itu telah dikasihani Allah berkali-kali dalam hidup ini. Orang yang tidak beriman itu telah dirahmati Allah berjuta kali dalam hidup ini. Telah jutaan hidayah, bahkan lebih, diberikan Allah kepadanya setiap detik. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang beriman atau bagi orang Islam tidak puasa karena belum mendapatkan hidayah. karena telah jutaan hidayah diberikan Allah kepada kita setiap detik. Namun kesempatan itu tidak diambil. Keraguan itu membuat sebagian umat Islam atau orang kafir tidak mau mengambil hidayah. Bahkan lebih sedihnya, menjual iman demi membeli kekafiran. Tapi apa yang mereka pilih membuat kehidupan mereka terombang-ambing. Apa yang mereka pilih dari kesesatan membuat hidup ini tanpa tujuan. Tidak ada motif, tidak ada tujuan, tidak ada pengharapan. Berhasil di dunia menurut dia keberhasilan. Dia tidak berpikir keberhasilan yang hakiki adalah menggapai ridha Allah dan surganya. Wa ridhaka matlubi, atau dalam puasa ini doa yang paling banyak kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ya Allah, tujuan hidup kami pasti, kami hanya mengharap ridhamu dan surga. Tujuan hidup kami pasti, kalaupun tidak mendapat itu, minimal kami terhindar dari murkamu dan neraka. Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik di ayat 75 ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan satu informasi kepada kita bahwa akibat sikap ya dan tidak adanya keyakinan terhadap keberadaan hari akhirat, maka orang-orang seperti ini tidak bisa diharapkan lagi kesadarannya. Ya, ketika tidak beriman kepada hari akhirat, ketika tidak percaya kepada hari akhirat, maka orang seperti ini tidak akan bisa diharapkan lagi kesadarannya, dan tidak bisa diharapkan lagi untuk menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau rahimnahum wa kasyafna ma bihim min durrin, kalau kami mudahkan dia, kalau kami berikan kemudahan, kesenangan hidup, kelapangan, tetap juga sikapnya akan sama. Ya, ini tergambar dari beberapa keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, sampai nanti di hari akhirat tetap akan ada sikap yang sama ketika mereka mengatakan qalu rabbana qalabat alaina syiqwatuna innakunna dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tuhan kami, tolong balikkan kami sebentar ke surga, ke dunia lagi, agar kami mampu melakukan kebaikan. Dan kalau kami tetap juga dalam sikap yang sama, maka sesungguhnya kami benar adalah orang-orang yang zalim. Ya, sampai nanti pada hari akhirat, mereka akan melakukan tindakan yang sama seperti ini. Tetapi sekali lagi, Allah langsung meng-cut-nya. Khalaqsa'u fiha wa la tukallimun. Diam saja di tempat, jangan berbicara banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Allah bersikap tegas seperti ini? Ya, juga di ayat 75 ini, karena sudah tidak diharapkan lagi kesadarannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sudah melepaskan prinsip utama atau keyakinan utama, yaitu beriman kepada hari akhirat. Ini adalah merupakan suatu hal yang begitu sangat fatal sekali. Dan kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, maka jangan heran kalau misalnya sudah berpuluh-puluh kali Ramadan dijalani oleh seseorang, tapi ternyata dia tidak mau berpuasa. Tidak juga satu hari pun dia mau berpuasa. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan heran, karena orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengimani keberadaan hari akhirat dan tidak bisa diharapkan lagi kesadarannya. Karena memang secara sangat fatal dia sudah melakukan tindakan tidak lagi beriman kepada kepada hari akhirat. Jadi ini adalah kunci. Ya, bahwasanya kita akan bisa selamat, kita akan bisa menjadi bersemangat di dalam menjalani bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan ini dengan berbagai aktivitas kebaikan, dengan satu kata kunci, kalau kita benar-benar meyakini hari akhirat dan kita benar-benar tahu apa yang akan kita dapatkan pada saat kita melakukan kebaikan di dunia, kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu sangat banyak di hari akhirat nanti. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Perdana. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Perdana dan Ustadz Arifin bahwa ayat yang kita kaji ini mengingatkan ada jenis manusia, mereka itu ingin beribadah hanya untuk kepentingannya. Sebetulnya ibadah ini adalah tidak ada untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh, ketika kita butuh, ini lebih dari kepentingan yang biasa. Jadi ini adalah kepentingan yang luar biasa, karena kita apabila kita putuskan ibadah kita kepada Allah, maka kita akan terputus selamanya, bahkan kita terombang-ambing dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Pergunakanlah waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Tidak bisa kita pikirkan yang sebelumnya dan bagaimana yang sesudahnya, karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang sebaik-baik pelindung dan cukuplah Allah yang sebaik-baik pemelihara. Itulah yang mesti kita yakinkan dalam hidup kita. Semoga kita dapat terus melaksanakan perintah Allah dengan ringan, kita pun ridha, Allah pun ridha kepada kita. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah kemana-mana.